ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 28 حديث 28 قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari sahabah Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi maw'idah, memberi nasihat. Al-maw'idah itu adalah nasihat atau peringatan yang melunakkan hati, peringatan yang dapat melunakkan hati seseorang. Ini disebut dengan mau'idhah. Rasulullah SAW suatu ketika menasihati, memberi mau'idhah kepada kita dengan suatu mau'idhah, dengan suatu nasihat. Wajilat minhal qulub, yang mana nasihat tersebut menggetarkan hati-hati kami. Wadharafat minhal uyun, dan melinangkan air mata. Fakulna ya Rasulullah, maka kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasul, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in, seakan-akan nasihat dan maw'idhah yang akan engkau sampaikan ini adalah maw'idhah muwaddi', orang yang akan berpisah. Seakan-akan nasihat yang akan kau sampaikan ini adalah nasihat yang disampaikan oleh orang yang hendak berpisah. Fa'usina, maka wasiatilah kami. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jal, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat dan maw'idhah kepada sahabatnya, kepada para sahabatnya. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan untuk kalian semua. Bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba, seorang budak, tetap kalian harus mendengar dan taat kepadanya jika dia dipilih menjadi waliul amr. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian, yakni sepeninggalku, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, maka pasti dia akan mendapati banyak perselisihan yang terjadi. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, maka wajib atas kalian, hendaknya kalian bisunnati, untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Al-mahdiyin yang memberi petunjuk. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Wa 'addu 'alayha bin nawajidh, gigitlah sunnah tersebut, yani sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. An-nawajid yaitu gigi yang paling akhir, yang paling pinggir dari gigi kita, disebut dengan nawajid, gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati, waspadalah kalian dari muhdatsat, perkara-perkara yang baru diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya setiap sesuatu yang baru dalam agama ini adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan seluruh yang namanya bid'ah itu semuanya sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau memberikan sebuah mau'idhah, sebuah peringatan, sebuah nasihat yang dengannya para sahabat bergetar hati-hati mereka dan mencucurkan, melinangkan air mata mereka disebabkan nasihat yang sangat agung dan sangat besar ini. Yaitu yang pertama, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Taqwallah yaitu taat, menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang dia perintahkan, dan menjauhi seluruh larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Di atas ilmu. Oleh karena itu sebagian ulama mentafsirkan makna taqwa yaitu anta'budallaha ala nurin minallah, engkau beribadah kepada Allah, taat kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya. Tarju thawabullah, dengan mengharap pahala di sisi Allah. Wa antatruka ma harramallah, engkau menjauhi apa yang diharamkan Allah, ala nurin minallah, di atas ilmu pula, di atas cahaya dari Allah. Wa takhsha iqaballah, karena takut dari iqab Allah. Inilah definisi at-taqwa. Jadi seorang di saat dan menjalankan apa yang Allah perintahkan tentu harus didasari dan dilandasi dengan ilmu, dan juga dia berharap dengan ketaatan yang dia lakukan tersebut berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, meninggalkan keharaman, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, itu juga harus dibimbing di atas ilmu. Seorang tidak akan tahu apakah ini suatu yang halal atau suatu yang haram kecuali dengan ilmu. Maka ketika seorang tahu bahwa inilah perkara yang haram dan dia tinggalkan, tujuannya adalah untuk terselamatkan dari iqab Allah, khawatir dari adab Allah, maka inilah orang yang bertakwa, yaitu taat kepada Allah di atas ilmu dalam rangka mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan di atas ilmu pula karena takut dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Disini Syekh Al-Tamin memberikan sebuah bait syair. Qala khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha, dhaka at-taqiyu dhaka at-tuqa. Khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-tuqa, wa'amal kamashin فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال الحصى. Dalam pepatah kata disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, khalid dhunub saghiraha, tinggalkan yang namanya dosa itu, saghiraha yang kecilnya, wa kabiraha maupun yang besarnya, tinggalkan dosa yang kecil dan yang besar, selama itu dosa kecil atau besar, tinggalkan. Dzakat tuqa, itulah orang yang bertakwa. Amal kamashin fauqa ardin, fauqa ardi syauki, dan hendaknya engkau beramal, dan beramallah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri. Yahdharu ma yara, dia waspada dari apa yang dia lihat. Beramallah di dunia ini seperti orang yang berjalan di tanah yang penuh dengan duri. Tentu dia akan waspada, hati-hati agar tidak sampai tertusuk oleh duri tersebut. La tahqiranna saghiratan, janganlah kamu meremehkan sesuatu yang kecil. Janganlah kamu meremehkan sesuatu yang kecil, dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung itu sebesar seperti itu. Minal hasa, gunung itu dari al hasa, butiran-butiran debu, butiran-butiran pasir. Gunung yang besar itu dari sesuatu yang kecil, bertumpuk-bertumpuk-bertumpuk menjadi sebuah gunung yang besar. Maka janganlah kita meremehkan sesuatu yang kecil, janganlah kita meremehkan dosa-dosa as-saghair. Jangan kita remehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil jika kita remehkan, tentu kita akan tidak ada rasa takut melakukan dosa-dosa kecil tersebut jika sudah diremehkan. Dan seorang jika sudah tidak ada rasa takut lagi terhadap dosa kecil, tentu dia akan biasa berbuat dosa itu dan dia tidak menganggapnya sebagai suatu dosa, tetapi terus bertumpuk-bertumpuk sampai dosa yang kecil itu menjadi seperti dosa besar. Ya, nasihat yang pertama dari Rasulullah SAW yaitu nasihat at-taqwa. Jadi nasihat yang paling utama, yang mana nasihat ini adalah nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kalian juga agar bertakwa kepada Allah. Maka taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, ini merupakan puncak nasihat yang paling utama untuk disampaikan. Kemudian berikutnya, wassam'i wa ta'ah. Wassam'i wa ta'ah, dan hendaknya engkau patuh, taat, mendengar pemerintah, mendengar terhadap waliul amr. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin, yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang hamba. Seorang hamba, menunjukkan bahwa seorang hamba sah teranggap jika dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Dan wajib bagi rakyat yang dipimpin oleh hamba tersebut untuk taat kepada pemerintahnya. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, karena sungguh siapa yang hidup nanti sepeninggalku pasti dia akan mendapati banyaknya perselisihan-perselisihan yang terjadi. Maka apa solusi, apa jalan keluar supaya kita selamat dari perselisihan-perselisihan yang ada di zaman-zaman setelah zaman Rasulullah SAW? Rasulullah SAW setelah memperingatkan merupakan metode dakwah beliau. Baiknya cara dakwah beliau yaitu ketika beliau mentahdir, mewanti-wanti, memberikan peringatan, tentu beliau memberikan jalan solusinya. Tidak sekedar memberikan peringatan saja, tapi beliau memberi jalan keluarnya. Hati-hati dari perselisihan-perselisihan tersebut. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Inilah solusi dan jalan keluar jika seorang ingin selamat dari banyaknya perselisihan-perselisihan yang terjadi. Maka apa solusi tersebut? Yaitu berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun, dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh para khulafa ar-rasyidun, menunjukkan bahwa sunnah atau ajaran-ajaran yang dibawa, yang dibawa oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, inilah khulafa ar-rasyidun, itu juga harus untuk diikuti. Juga harus untuk diikuti sesuai wasiat Rasulullah SAW. Rasul mewasiatkan kita untuk berpegang dengan sunnah-sunnah mereka. Setelah kita berpegang dengan sunnah Rasul, maka berikutnya kita juga berpegang dengan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidun. Karena mereka lah para sahabah yang paling utama dan paling mulia. Dan juga mereka tentunya dalam memberi keputusan, memberi ajaran, tentu dibimbing di atas ilmu yang ada pada mereka. Sehingga kita mengikuti sunnah-sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berdasarkan hadis ini. Addu 'alaiha bin nawajid, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini sebuah kinayah, sebuah permisalan, saking betapa seorang itu berpegang teguhnya dengan sunnah Rasulullah SAW, seperti dia menggigit suatu benda dengan gigi gerahamnya, yakni susah untuk lepas. Betul-betul dia berpegang teguh dengan sunnah tersebut, tidak mudah meninggalkan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Nah, hati-hati kalian dari perbuatan yang baru dalam agama, karena semua perbuatan yang baru itu adalah bid'ah, dan seluruh kebid'ahan adalah sesat. Faedah yang terdapat dari hadis ini, yang pertama, qala masyru'iyatul maw'idhah, disyariatkannya memberi maw'idhah, memberi nasihat, yang dengannya seorang lunak hatinya. Walakin yang bagi an takuna fi mahalliha, tetapi hendaknya maw'idhah tersebut disampaikan, maw'idhah dan nasihat itu disampaikan pada tempatnya, di tempatnya. Ketika nasihat itu disampaikan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, tentu ini lebih berpengaruh, lebih berpengaruh. Wa alla yuktsara minha, dan juga hendaknya nasihat tersebut tidak berlebihan, sering, tidak sering-sering sekali di membuat nasihat. Maksudnya tidak sering, ini berlebih-lebihan, terus menasihati, tidak. Memberi mawa'idhah, mawa'idhah itu disampaikan di saat-saat yang paling tepat, inilah yang lebih berpengaruh. Dikarenakan jika nasihat itu selalu disampaikan, sering berlebihan menyampaikan sebuah nasihat, maka tentu seorang itu akan malas, capek mendengarnya. Oleh karena itu Nabi SAW, beliau selalu memilih waktu-waktu yang tepat di saat memberi mawa'idhah kepada para sahabatnya. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kedua adalah, hendaknya seorang yang beri mawa'idhah menggunakan, menjadikan mawa'idhahnya tersebut supaya dapat berpengaruh dan meresap kepada orang yang dinasihatinya, dengan memilih lafaz-lafaz yang sempurna dan lafaz yang bisa mempengaruhi orang yang mendengar nasihat tersebut. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW, di saat beliau memberi nasihat, beri mawa'idhah, beliau menggunakan kata yang paling baik dan sempurna. Hadis ini bisa dilihat dari hadis ini, Rasulullah SAW menggunakan kata-kata yang sangat sempurna. Usikum bitaqwallah azza wa jal wassam'i wa ta'ah. Karena hal itu bisa lebih berpengaruh, lebih terkesan ke orang yang mendengar nasihat tersebut. Maka seorang yang beri nasihat, dan dia memilih kata-kata yang untuk disampaikan dalam nasihatnya tersebut. Yang berikutnya, annal mukhatabu bil maw'idhah, sesungguhnya orang yang diberi nasihat dengan maw'idhah itu akan terkena dan berkesan nasihat tersebut untuk dirinya, jika nasihat tersebut memang sempurna dan bisa berpengaruh kepada dia. Sehingga kondisi para sahabat ketika mendengar nasihat yang seperti ini, wajilat minhal qulub, hati-hati mereka bergetar di saat mendengar wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW, dan juga air mata mereka berlinang karena nasihat tersebut. Menunjukkan faedah yang keempat, menunjukkan bahwa annal qalba idza khafa bakatil ain, sesungguhnya hati itu jika memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa iman yang kuat kepada Allah, tentu dia akan nangis matanya. Jika hati itu ada rasa takut, tentu matanya akan bisa mencucurkan air mata, disebabkan takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan hatinya lembut, hatinya masih memiliki pengaruh jika diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah untuk menghilangkan air mata Tetapi sebaliknya, wa in kana qasiyan, tetapi jika hati itu sudah keras, sudah mati, nas'alullah an yuba'idana, an yuba'idana wa iyyakum min qaswatil qulub, semoga Allah azza wa jalla menjauhkan kita semua dari hati-hati yang keras. Wa in kana qasiyan, jika hati itu keras, maka tidak mungkin mata itu bisa meneteskan airnya. Maka tidak mungkin seseorang itu akan bisa nangis disebabkan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang disampaikan. Karena dia sudah keras hatinya, sudah tidak ada rasa takut lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita untuk mengoreksi hati kita masing-masing. Sudahkah hati kita ini menjadi hati yang ada rasa takut kepada Allah, sehingga ketika mendapat sebuah nasihat, sebuah wasiat, bisa meneteskan air mata, atau sebaliknya. Maka ini merupakan peringatan dan juga teguran untuk kita semua. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu jaratil adah, anna mu'idhatul muaddi'i takunu balighatan. Kebiasaannya, mu'idhah, wasiat yang disampaikan oleh orang yang akan berpisah, itu lebih berkesan, lebih takunu balighah, lebih sempurna dan lebih mu'athir, lebih berkesan bagi orang yang mendengarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW di sini, beliau menasihatkan, memberi wasiat ini di akhir-akhir kehidupan beliau, sehingga para sahabat tahu, sadar bahwa Rasulullah SAW akan berpisah, akan meninggal sebentar lagi. Maka nasihat yang disampaikan oleh orang yang akan berpisah ini lebih sempurna, lebih berkesan bagi orang yang mendengarnya. Biasanya demikian. Kemudian faedah yang berikutnya, talabul insani minal alimi an yusiyahu. Hendaknya seorang meminta kepada orang yang berilmu untuk menasihatinya, untuk memberi wasiat kepadanya. Sebagaimana para sahabah radhiyallahu anhum, mereka meminta wasiat tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka boleh seseorang jika dia butuh untuk diberi nasihat, boleh dia meminta kepada seorang alim untuk menasihatinya. Yang berikutnya dari faedah hadis ini, anna ahamma ma yusi bihi al-'abd taqwallahi 'azza wa jalla. Sungguhnya nasihat yang paling penting dan paling utama untuk disampaikan adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah azza wa jalla, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. At-taqwa, bertakwa kepada Allah. Seorang yang memahami makna taqwa, tentu dia akan mencukupi segala sesuatu itu dalam kandungan at-taqwa tersebut. Dia merasa terus diawasi dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia takut bertakwa kepada Allah di tempat manapun dia berada, dalam kondisi apapun, maka dia pun bertakwa kepada Allah. Inilah nasihat yang paling utama. Qala fadilatut taqwa bihaitsu kanat aham, keutamaan taqwa. Tadi hadis ini juga terdapat faedah keutamaan taqwa, di mana taqwa tersebut adalah perkara yang paling penting dan utama, dan dengannya seorang dinasihati. Faedah yang berikutnya pula, yaitu wasiyatun Nabi bisam'i sallallahu alaihi wasallam bisam'i wa ta'ah. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Dalam banyak ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang wajibnya taat untuk waliul amr, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Orang yang beriman tentu dia akan taat kepada pemerintahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan konteks, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, juga taatlah kepada pemerintah kalian. Maka inilah sifat orang yang beriman. Maka orang yang tidak memiliki iman, yang kurang imannya, tentu dia tidak akan taat kepada Allah, dan tidak taat kepada Rasul, dan juga tidak taat kepada pemerintahnya. Adapun taat kepada pemerintah ini mengikuti taat dia kepada Allah azza wa jalla dan Rasulnya. Jadi taat kepada pemerintah itu di bawah taat seseorang kepada Allah dan Rasulnya. pemerintah juga merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang rakyat taat kepada pemerintahnya itu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yani selama pemerintah tersebut tidak memerintahkan kepada perkara maksiat yang melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka wajib kita untuk taat kepadanya. Tapi jika pemerintah waliul amr memerintahkan melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka ini tidak wajib bagi kita untuk mentaatinya. Bahkan tidak boleh kita untuk taat kepada pemerintah yang memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dikarenakan yang wajib adalah selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun taat kepada pemerintah ini dikhususkan atau diikat. Terus diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sampai melanggar. Kita taat kepada pemerintah dan melanggar perintah Rasul dan perintah Allah Subhanahu wa Taala ini terlarang. Kemudian faedah yang berikutnya pula, thubutu imaratil abd, tetapnya atau sahnya pemimpin hamba, pemimpin budak. Sebagaimana dalam hadis ini, maka menunjukkan bahwa budak jika dianggap sebagai pemimpin, maka sah teranggap sebagai pemerintah. Faedah yang berikutnya pula, wujubu ta'atil amir, wajibnya untuk taat kepada amir, ketua atau pemerintah. Wa illam yakun as-sultan, walaupun dia bukan sebagai raja, walaupun dia bukan sebagai presiden atau pemerintah yang atau penguasa yang paling tinggi. Jadi merupakan perkara yang maklum yang kita ketahui bahwa pemerintah itu banyak, tidak hanya satu. Banyak anggota-anggota pemerintah, waliul amr. Maka semua yang disebut dengan waliul amr sebagai pemerintah kita, bawahan-bawahan pemerintah yang utama, bawahan-bawahan presiden atau raja yang ditunjuk sebagai imam, pemimpin di daerah tersebut, dan seterusnya dari pemerintah-pemerintah, maka itu juga wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Jadi tidak mesti harus taatnya hanya kepada presiden atau kepada raja saja. Semua anggota pemerintah wajib kita taat kepada yang selama itu bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya, zuhuru ayatin min ayatin nabi, tampaknya tanda atau jelasnya tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu fa innahu man ya'ish minkum, kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup setelahku nanti, saya roh, maka pasti dia akan mendapati banyak perselisihan yang sangat banyak. Dan terjadi perselisihan-perselisihan tersebut telah terjadi. Maka ini menunjukkan benarnya kenabian Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang berikutnya pula, wujubut tamassuki bisunnatin nabi indal ikhtilaf, wajibnya seorang untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi di saat terjadi perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, harus memberikan solusi. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah ini hendaknya seseorang terus senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dalam seluruh kondisi dan seluruh keadaan. Di seluruh keadaan hendaknya dia berpegang teguh dengan as-sunnah. Tetapi di saat terjadi perselisihan, bisa terjadi perpecahan, maka berpegang teguh dengan sunnah ini lebih ditekankan hukumnya. Lebih ditekankan hukumnya. Seseorang hendaknya dia selalu berpegang teguh dengan sunnah. Baik ada perselisihan atau tidak ada perselisihan, wajib bagi dia untuk terus berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Tetapi di saat terjadi perselisihan dan perpecahan, maka berpegang teguh dengan sunnah ini hukumnya menjadi sangat dan lebih untuk ditekankan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengibaratkan dengan menggigit sunnah tersebut di saat terjadi perselisihan dengan gigi geraham. Menunjukkan kuatnya seseorang dalam berpegang teguh dengan sunnah di saat terjadi perselisihan-perselisihan yang ada ini. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa terjadi jika annahu idza kathuratil ahzab, faedah yang ke-16, jika banyak kelompok-kelompok yang ada pada umat ini, maka janganlah falatan timu ila hizbin, janganlah kamu masuk ke salah satu dari kelompok-kelompok yang ada. Banyak kelompok-kelompok yang ada setelah meninggal Rasulullah SAW dan para sahabat, timbul bermunculan kelompok-kelompok, firqah Mu'tazilah, firqah Jahmiyah, firqah Khawarij, firqah Maturidiyah, Asy'ariyah, dan seterusnya dari berbagai macam kelompok-kelompok sesat, Ikhwanul Muslimin, Tablighi, dan seterusnya, Sufi, dan banyak dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Maka jangan sampai kita masuk ke kelompok-kelompok tersebut. Wala kelompok salafi, tidak ada yang namanya kelompok yang disebut dengan kelompok salafi, tidak ada. Salafi bukanlah firqah, bukanlah kelompok. Salaf bukanlah kelompok. Salaf itu adalah pemahaman atau prinsip, prinsip salafus salih, bukan suatu ormas atau suatu kelompok tertentu. Tidak, salaf itu bukan kelompok. Jika ada seorang yang mengatakan kelompok salafi, salah. Anda termasuk kelompok salafi, salah. Dia salah dalam mengistilahkan bahwa salaf itu sebagai kelompok, sama sekali bukan. Salaf itu adalah penisbatan seseorang dalam pemahamannya kepada para salafus salih. Inilah as-salaf. Seorang salafi yaitu yang dia berpegang teguh prinsipnya sebagaimana apa yang dilakukan, apa yang dipegang teguh oleh salafus salih, para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Inilah as-salafi. Seorang yang berprinsip dengan salafus salih. Oleh karena itu Syekhul Utsaimin menyebutkan sebuah faedah, wal wajibu an takuna al ummatul islamiyah madhhabuha madhhabus salafis salih. Yang wajib bagi umat Islam ini adalah berprinsip dengan prinsip madhab yang dipegang oleh salafus salih, bukan lat tahazzub, bukanlah kelompok, ila ma yusamma as-salafiyun, bukan kelompok yang disebut dengan as-salafiyun, bukan demikian. Fa hunaka tariqus salaf wa hunaka hizbun yusamma as-salafiyun. Di sana ada tariq, jalan pemahaman prinsip salafus salih, dan inilah yang wajib kita pegang. Dan di sana ada kelompok yang mengatakan dan mengatasnamakan diri mereka sebagai salafi. Dan ini salah kaprah. Yang betul adalah kita tidak membuat kelompok tertentu, namun kita hanya berprinsip dengan prinsip salafus salih. Inilah yang dituntut bagi seorang muslim. Walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti jalan-jalan para sahabah sabiqun al-awwalun dengan baik. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hadzu ala tamassuki bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidun, dan sunnah khulafa ar-rasyidun, dengan tamassuk, dengan berpegang teguh dengan kuat, addu 'alaiha bin nawajid. Faedah yang terakhir yaitu at-tahdzir min al-bid'ah, waspada, hati-hati dari perkara bid'ah yang baru dalam agama. Adapun dalam permasalahan dunia, maka tidak masalah. Dalam permasalahan dunia boleh seseorang membuat sesuatu yang baru, selama tidak terkait dengan agama, selama tidak masuk ke dalam permasalahan agama, boleh seseorang membuat sesuatu yang baru dalam duniawi. Antum alam bi umuri dunyakum, kata Rasul, kalian lebih tahu permasalahan dunia kalian, tapi permasalahan agama tidak ada namanya perkara yang baru dalam agama. Kullu bid'atin dhalalah, seluruh kebid'ahan itu sesat. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Bid'ah itu Rasulullah SAW mengatakan semuanya bid'ah, mau bid'ah hasanah, bid'ah makruhah, bid'ah sayyi'ah, macam-macam bid'ah yang mereka istilahkan sebagai bid'ah yang baik dan seterusnya, ini salah, ini salah. Rasul mengatakan seluruh bid'ah, memutlakkan semua yang bid'ah yang baru itu adalah sesat. Inilah kesimpulan beberapa faedah yang terdapat pada hadis 28 ini. Afwan telah mengambil waktu yang cukup panjang. Ila huna naktafi, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.